menyerah adalah kata yang tak enak. Menyerah adalah tanda kalah, tak berdaya. Menyerah tak seharusnya ada dalam bahasa anak manusia yang sangat rindu kemenangan, keberhasilan terus-menerus. Tetapi kemenangan tak selalu datang. Tak selalu menjadi milik diri. Bisa jadi kita jadi kalah. Tetapi kalau kalah dan kemudian menyerah, itu yang celaka. Itulah kalah yang sejati. Kalau Anda kalah tak mudah menyerah, Anda kalah terhormat, Anda kalah hingga perjuangan yang terakhir, yang terbaik bisa Anda berikan. Tetapi lawan memang jauh lebih baik. Tak mengapa. Anda menang karena sudah menggapai nilai tertinggi, potensi yang ada pada diri. Orang yang kalah hanyalah pecundang yang tak bertanding, tak memakai kemampuan diri sehingga menjadi kalah, tak mendapatkan apa-apa dalam hidup ini. Tak gampang menyerah harus menjadi warna hidup kita. Tak harus jadi pemenang. Itu juga harus dipahami pada saat yang bersamaan. Tak gampang menyerah adalah bertanding dan berjuang. Tak selalu jadi pemenang, tak mengapa. Tapi kemenangan sendiri terletak pada perjuangan yang membuat Anda tak gampang menyerah. Kemenangan itu terletak di sana, yang dapat Anda nikmati, Anda jalani hari demi hari dalam hidup ini. Kemenangan itu ada di sana, membuat Anda bernilai tinggi dan hidup sangat berarti. Jangan gampang menyerah, kecuali Anda hanya ingin jadi pecundang, bahan tertawaan yang tak akan pernah menggapai keberhasilan. Tak jadi pemenang, tak mengapa. Tapi jangan gampang menyerah, karena itu apa-apa. Gampang menyerah seakan-akan menutup masa depan perjalanan yang menyenangkan. Gampang menyerah akan membenamkan Anda dalam berbagai limbah persoalan. Gampang menyerah membuat Anda terpojok dan bukan apa-apa. Gampang menyerah sungguh tak patut ada di dalam pikiran, apalagi diwujudkan dalam kehidupan. Ingat, jangan gampang menyerah, sekalipun tak jadi juara. Berjuang sepenuh batin, lakukan segenap hati. Kemenangan hanyalah bonus yang boleh ada dan boleh pergi. Bersama saya, Bigman Sirait.